أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan selalu kita panjatkan syukur kepadanya karena demikianlah cara mengakumulasikan yang kita miliki dengan cara bersyukur sebagaimana firman Allah la in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adhabi lasyadid. Kita bersyukur kita bisa berkumpul di Baitus Salam di Kuala Lumpur ini yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita seperti yang kita niatkan bahwa kita mendatangi majlis ilmu ini lillah karena Allah untuk mendalami ilmu-ilmu mulia yang disampaikan melalui lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan seperti yang disabdakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah menjadi sebuah sebab jalan ke surga dimudahkan insyaallah. Kita akan coba bahas bab tentang jalan orang yang terpilih yakni orang-orang yang memang dikatakan dalam Al-Quran as-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Orang-orang terdahulu yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup di zaman di mana Islam disempurnakan, yang Allah tutup dengan kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din. Sehingga kita akan tahu nanti bahwa kalau Allah mengatakan innad-dina indallahi al-islam, itu bukan Islam yang kita lihat beragam sekarang. Karena Islam yang dimaksud Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kalau orang memilih selain daripada itu Allah yang mengatakan wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam yang Allah katakan innad dina indallahil islam. 14 abad yang lalu dikatakan Islam, sampai Dajjal turun pun dikatakan Islam. Tak beragam lagi Islam. Yang Nabi pernah mengatakan di hadapan para sahabat dan sahabat menyaksikan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan biyadi summa khututan an yamini wa an shimali summa qala hadhihi sabili hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dulu sahabat menyaksikan bahwa Nabi pernah menggaris sebuah garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian menggaris lagi kanan dan kiri dengan banyak garisan. Sambil mengatakan, garis yang lurus ini adalah sirati, jalanku. Mustaqiman yang lurus. Kebenaran yang tidak berbilang. Pun beliau gambarkan garis yang banyak di kanan dan kiri. Sambil mengatakan, jangan ikuti jalan yang banyak ini. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalian akan berpecah belah nanti. Ini menandakan bahwa Islam ini agama yang satu, tak beragam. Islam yang betul-betul dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pengen mengikuti jalan orang-orang yang dipilih sama Allah ini. Ustaz, bagaimana mengetahui mereka memahami Islam dengan cara yang betul? Iya. Ada beberapa arahan dalam Islam ini agar manusia mengerti bahwa ternyata target dalam Islam ini manusia kembali kepada fitrah, tercipta untuk beribadah. Az-Zariyat ayat 56 ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka basically sekali dasar bahwa kita memahami hidup ini untuk ibadah. Secara umum dikatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang tahu hidupnya memang tercipta untuk beribadah, maka dia peruntukkan semua ibadahnya dia untuk Allah, tidak untuk yang lain. Loh kok bisa? Tat bisa. Karena memang dia beragama dengan cara yang baik. Karena jujur, banyak orang yang beragama dengan cara tidak baik. Kelihatannya dia beribadah, tapi dia enggak tahu Tuhan siapa yang dia sembah. Berapa banyak orang yang sholat setahun, dua tahun, ada yang sampai 40 tahun dia sholat demi Allah. Bahkan dia enggak hafal nama Tuhannya. Yang terjadi apa? Talbis. Sementara Quran mengatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِزُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Teorinya kan begitu. Orang yang beriman yang tak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya amnu, tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, harusnya gampang dapat hidayah. Ini tidak. Ini orang salat. Allahu akbar, sama orang tua ribut, mengklai dia. Allahu akbar, enggak bisa bergaul. Tak kenal orang, eksklusif hidupnya. Allahu Akbar, sama mertua pun tidak akur. Allahu Akbar, bahkan dihalalkan korupsi. Dihalalkan yang haram, diharamkan yang halal. Katanya sholat. Mana bekas sholatnya? Bukankah iklan sholat jelas? Inna sholata tanha anil faksawal mungkar. Harusnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Terjadi. Yahudi, Nasrani tahu cara ini. Kalau kita tidak kembali kepada jalan orang-orang terdahulu, muskilah kita. Bakal banyak masalah dalam hidup kita. Sistem hidup yang jelas-jelas konvensional diterapkan dalam hidup kita. Ini yang terjadi. Berapa banyak orang sholat Allahu Akbar, di kantong ini ada ATM riba, betul? Dia tawaf membawa riba, dia beribadah membawa riba. Tapi dia hayalkan kebaikan. Dia lupa inna Allah tayyib, la yakbalu ila tayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Karena dia sholat kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Ini bukan sebentar. Selalu pasti sudah lama dia seperti itu. Terjebak dalam kesalahan. Kau hayalkan kebaikan dengan cara yang diharamkan. Subhanallah. Terus gimana, Ustaz? Kita harus berjalan kalau begini, Ustaz. Ayo kembali ke jalan yang benar. Jalan yang pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengatakan, khairu qarni, khairu zaman qarni. Summa alladhi yalunahum. Sebaik-baik zaman yang aku tinggal di dalamnya. Kemudian setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi Allah, zaman itulah yang mungkin mesti kita rujukan kembali pada agama yang kita miliki sekarang. Yang baik zaman Rasul, maka zaman sekarang pun baik. Yang buruk zaman Rasul, zaman sekarang pun buruk. Karena Allah telah sempurnakan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Ini ayat penyempurna ini di Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Hari ini Muhammad ketika haji wada, haji yang pertama dan terakhir. 8 tahun kau tinggal di Madinah, kau tak berhaji Muhammad. Sekarang kau berhaji. Allah katakan haji wada. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatmu atasmu. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Sempurna sudah. Maka kalau ada orang mencari kesempurnaan selain daripada yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbala minhu. Masya Allah. Di Al-Imran ayat 31 Allah mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabiuni. Bukan wattabiuni, fattabiuni. Cepat, cepat. Ikuti aku. Jangan cuma mengemas kata cinta kepada Tuhan. Cintamu harus mencontoh Rasul. Karena yang paham cinta ke Allah cuma Rasul. Kalau cuma almas kata cinta ke Allah, cinta yang seperti apa? Ghullu. Masya Allah. Ma uridu minhum min rizkim wa ma uridu yut'imun. Kata Allah, aku enggak butuh rezeki dari kalian. Aku enggak butuh dikasih makan. Beragama tanpa sesajian lah kita ke Allah ya. Masya Allah. Tapi, nah jamaah yang Allah muliakan, maka ulama mengumpulkan kaifiat. Ada 6 tingkatan dalam Islam. Kalau merujuk kepada orang-orang terdahulu ketika dia berjalan menuju Islam yang benar. 6 tingkatan ini dikumpulkan oleh ulama dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ya. Ini Syekh Salim bin Al-Hilali menyimpulkan Tazkiyatun Nufus Ibnu Taimiyah ini dengan 6 tingkatan bagaimana manusia bisa mencapai Islam yang benar. Karena kalau cuma sekedar Islam, semua mengaku Islam. Hatta yang nabinya bukan Muhammad pun mengaku Islam, betul. Hatta yang pasang bom bunuh diri pun mengaku Islam. Hatta yang menghalalkan demonstrasi mencaci maki pemerintah pun mengaku Islam. Wallahi, Islam bukan seperti yang mereka kemukakan. Islam seperti yang Rasul contohkan dan sahabat melakukan. Itu yang dikatakan syariat. Iya. Dalam hal tersebut ulama mengumpulkan 6 hal mukaddimah orang beribadah. Dalam mukadimah tersebut nanti akan membuka peluang banyak mengetahui bagaimana beragamanya orang terdahulu. Ya, kita akan coba bahas. Yang pertama, penjelasan tentang ikatan perjanjian antara kita dengan Allah. Dengan bahasa ulama namanya al-musyaratah. Al-musyaratah artinya mengikat diri dengan Allah. Agar kita tahu bahwa ada akad perjanjian kita dengan Allah. Di alam ruh kita berjanji ketika Allah bertanya, Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Dulu Allah tanya, Alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb yang menciptakan kalian? Saat itu kita mengatakan, bala syahidna. Kami bersaksi. Secara dasar manusia itu sudah paham rububiyah. Apa rububiyah? Jobnya Allah. Sehingga dulu Nabi diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sudah bertauhid rububiyah, yang sudah paham rububiyah, cuma belum uluhiyah. Mafhum? Ya. Mereka sudah paham rububiyah, cuma belum paham uluhiyah. Jangan heran, sahabat Abu Bakar sebelum dia masuk Islam namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau kita bilang dia kafir, betul. Tapi kan namanya Abdullah. Sekarang pun banyak orang namanya Abdullah, cuma marah kalau dibilang kafir. Betul. Padahal sahabat Nabi juga namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ingat, manusia yang menyampaikan hadis terbanyak setelah Aisyah, siapa namanya? Abu Hurairah. Waktu dia belum masuk Islam siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Dia punya nama Abdurrahman. Tapi dia belum Islam. Kalau sekarang nama Abdurrahman dibilang tidak Islam, marah dia. Dulu ada, bukan tidak. Sehingga kalau cuma sekedar nama, apa arti sebuah nama? Cuma kan di Islam nama kan doa. Ya, dan banyak nanti sahabat-sahabat lain yang namanya ini sudah Islam, tapi dia belum Islam. Makanya dibuatlah sebuah ikatan. Kalau kita mau berdagang sama Allah, ya, kita mau berbisnis antar manusia dulu deh. Tentu kita mesti ada ijab kabul dulu, kenal dulu dong, ya. Karena kita juga kan pengen berbisnis sama Allah. Bisnis kita ini apa? Beribadah hanya untuk Allah, dan Allah berikan pahala buat kita. Iya, surat Yusuf ayat 53. Agar kita tahu nih, Yusuf kan manusia. Ya, sosok manusia yang pernah Allah ciptakan paling tampan di muka bumi ini, namanya Yusuf alaihissalam. Kata Rasul, ketika aku Isra Mi'raj, aku bertemu dengan saudaraku Yusuf di langit yang keempat. Aku lihat tampang wajahku, wajah saudaraku Yusuf ini, tampang wajahnya, wajahnya ini, itu sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Ada sepertiga kecantikan dunia di wajah Yusuf. Yusuf tampan sekali. Sebut satu keindahan muka bumi yang paling elok mata melihat, Yusuf lebih elok dipandang. Yusuf lebih indah. Yusuf manusia, diuji dengan wanita. Ujiannya bukan dengan gadis cantik, istri orang. Lebih tua lagi usianya. Itu kalau kejadiannya 2019, masalahnya beda. Ya Allah, Yusuf kayak gak ada yang muda gitu kan. Ini menandakan Yusuf manusia. Bahkan di surat Yusuf ayat 53 Allah mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'." "Wa ma ubarri'u nafsi," aku enggak pernah membebaskan diriku mengatakan diri ini suci. Walaupun aku nabi. "Ana basyaru mislukum yuha." Kata Rasul kan begitu. Aku ini manusia biasa, cuma dapat wahyu. "Wa ma ubarri'un nafsi," aku enggak pernah merasa benar, enggak pernah merasa suci. Kenapa? Karena aku punya nafsu, punya syahwat. "Innan nafsa la'amaratun bisu," dan syahwatku ini selalu mengajak pada perbuatan dosa dan maksiat. Maka dia butuh Allah. Dan Allah mengatakan, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Yusuf itu tergoda sama Juleha. Lawang memang mau menetepat semua. Di waktu yang sepi, tak ada orang, dikala berdua. Perempuan punya kekuatan mengunci pintu. Waduh, orang kaya pula. Tak layak tolak lah. Cuma kata Allah apa? "Innahu min ibadinal mukhlasin." Karena ikatan. Dia hamba yang ikhlas, Allah tolong dia. Jadi kita jangan suka merasa aman. Janganlah bercanda dengan dosa kita. Aneh kuatat. Belum tentu. Kuatat belum tentu. Kuat belum. Jangan. Anda manusia. Hati anak Adam di antara dua jari Ar-Rahman dibolak-balik sama Allah. Kita suruh minta, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa tu'ati." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati hamba dalam ibadah kepadamu. Minta sama Allah. Jangan merasa kuat. Apalagi anak muda. "Fadl, manistatwa minkumul ba'afa liyatazawad ahsan." Sayang umur yang sebentar kita maksiat, sayang. "Lawang uhillalakum lailatasyam rafasu ila nisaikum." Ada yang halal kok bertahan di yang haram. Emang umur kita berapa lama? Saya suka bilang kalau di Jakarta sana nih umur kita paling 3 kali pemilu lagi, saya bilang. 3 kali nusuk lagi paling. Per 5 tahun 15 tahun lagi ke depan. Mas tuh yang 15 tahun ini buat maksiat rugi. Lawang ada syariat, hukum jelas. "Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum." Agama tinggal mengikuti perintah. Jangan membuat sesuatu yang baru. Masya Allah. Ya, yang pertama suruh membuat ikatan dulu sama Allah. Ada perjanjian nih. Supaya kita tahu kita hamba, dia Allah. Sehingga kalaupun kita beribadah, wajar hamba beribadah kepada Allah yang disembah. Nanti panjang bahasannya sebenarnya. Ya, cuma saya akan coba bahas dulu, takut gak keburu waktu. Waktu kita cuma 2 jam ini ya. Coba, ya, seandainya kita paham dan kita mengerti ikatan tersebut mendatangkan kebaikan, kita akan buat ikatan tersebut sama Allah. Kamu pengen beribadah ke Tuhan yang kamu gak kenal. La haula wa la quwata illa billah. Kamu pengen berdakwah ke manusia dengan dalil Quran dan Sunnah yang dia belum Islam, enggak bisa. Ada orang bilang, Ustaz, tadi saya berdebat sama pendeta, Ustaz. Saya sampaikan ayat, Ustaz, qala Allah wa qala Allah wa qala Allah. Dia diam seribu bahasa, Ustaz. Tidak bisa berkata-kata. Dia bukan kalah, dia tidak paham. Anda punya nabi, punya sahabat, dia teknik dakwahnya para sahabat yang diperintahkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi saja membutuhkan 13 tahun untuk pendalaman akidah, untuk turun 10 tahun ke depan di Madinah ayat-ayat hukum. Nabi tidak ngomong hukum sama sahabat di Mekah. Beliau ngomong hukum di Madinah. Sekarang banyak orang akidah belum betul sudah bicara hukum, ributlah antar dia. Ingat ketika Mu'az diutus ke negeri Yaman. Apa kata Rasul? Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Kau akan mendatangi negeri ahlul kitab. Negeri ahlul kitab. Negeri yang punya kitab suci. Yaman, Hadramaut, agama Kristen Yahudi di sana. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kau dakwahkan syahadat. Jangan ngomong cingkrang, jangan ngomong jenggot, jangan ngomong lain-lain. Syahadat dulu. Jangan ngomong jilbab, jangan ngomong nikob, jangan. Syahadat dulu. Tujuannya apa? Supaya ketika kau katakan sholat, Allah yang perintahkan. Kau katakan jilbab, Allah yang perintahkan. Kau katakan waktu tawarif, wafulliha, itu Nabi yang menyampaikan. Allah yang rekomendasi. Wa ma'atakumu rasul fahuduhu, wa manahakum anhu fantahu. Ketika orang berdebat, kenapa kau berkata seperti itu? Allah berfirman. Nabi bersabda, sahabat pun melakukan agama. Ini banyak orang yang belum kenal Allah, belum tahu Rasul, belum tahu sahabat melakukan atau tidak, sudah menyampaikan hukum. Ribut. Maka kata ulama, al-adah al-muhakkamah. Adat sudah menjadi hukum di masyarakat. Kalau mereka belum kenal Allah, mereka belum kenal Rasul, mereka belum kenal sahabat-sahabat Rasul, kita sampaikan hukum yang bertentangan dengan adat, terjadilah tasaddum di antara kita, keributan. Kenapa? Al-ada al-muhakamah. Adat sudah menjadi hukum. Ya, kalau sudah adat menjadi hukum, apa kata ulama? Tarkul ada adawah. Adat yang ingin dihilangkan akan terjadi keributan. Jangan heran ya kalau orang bilang, saya menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, tak kok ribut. Ya iyalah. Ngomongnya ke siapa? Orang yang enggak kenal Allah, orang yang enggak kenal Rasul, hukum kau bawa siapa kamu? Tukang sulap, simsalabim. Mau merubah orang jadi maka jadilah itu ilmunya Allah, kun fayakun. Kalau buat Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Atau Nabi punya mukjizat. Kita manusia enggak punya mukjizat. Karomah juga punyanya ulama. Bukan punya kita. Kita cuma punya al-ma'unah. Yang minta tolongnya jelas. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kalau sabarmu sudah bagus, sholatmu sudah bagus, isti'anah. Minta tolong. Kau tertolong sekarang. Tertolong kenapa? Sabar dan sholatmu. Alladhi angkada zahrak warafa'na laka zikrak. Terangkat masalahmu, memberatkan pundakmu karena zikirmu sama Allah. Jadi makin bagus iman, makin bagus ibadah yang kita lakukan, makin menjadi wasilah dimudahkannya kehidupan ke depan. Ya, suka orang bilang, kalau Pak Kiai yang ngomong nih, kalau Pak Syekh yang ngomong ini, kayaknya gampang orang terima. Ya iyalah, lawang level imannya beda. Makin bagus iman mereka, makin punya wasilah kebaikan yang bakal mereka miliki. Itu yang paling penting itu. Yang pertama apa? Al-musyaratah. Ada ikatan antara kita dengan Allah yang kita sembah. Tolong jangan sampai kita enggak punya ikatan. Jangan ente sholat tiap hari, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2, zuhur 4. Ketuhan yang anda enggak kenal, jangan. Disiplinkan diri bagaimana mulai hari ini saya harus menghafal nama-nama Tuhan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Maka dipelajari, sehingga kalau sudah terikat kita dengan Allah yang kita sembah, beragamanya asik nanti. Alasannya kuat. Kan Allah katakan di Al-Insikok ayat 5 itu. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi surati ma syaa rakkab. Ayat itu yang paling penting di depan itu. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau enggan beribadah sama Allah? Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa alasannya kamu malas salat apa? Disuruh salat sama mamah marah, sama papanya marah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Istri bilang, "Pas salatlah." Marah, tersinggung. Suami bilang, "Mas, salat." Marah. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sih yang membuat kalian enggan beribadah? Ya karena enggak kenal Allah. Dia enggak paham Allah. Dia enggak tahu Allah ciptakan dia bukan buat main-main di Malaysia. Allah ciptakan dia bukan tamattu di atas dunia, bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan fi'il madi Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Telah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Kalau sudah bicara ibadah, Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum. Kalau sudah la'allakum tattaqun, At-Talaq ayat 2 hingga 3. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kau bertakwa, kau yang diuntungkan, bukan Allah yang diuntungkan. Ma uridu minkum min rizqin wa ma aytinun. Kalau buat aku enggak butuh rezeki, kata Allah. Aku enggak perlu dikasih makan. Janganlah kau seperti orang Buddha Hindu yang kasih makan Tuhannya. Jangan. Ma uridu minkum min rizqin. Aku enggak butuh rezeki sudah. Maka Allah mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Allah ya, sambil yang menyampaikan, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Illa siyam, fa'innahu liwana, dan seterusnya. Tapi mukadimahnya itu, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Jadi kalau Anda bagus dalam sholat, Allah tidak diuntungkan. Hari ini Allah untung nih. Untung apa? Banyak yang sholat. Enggak ngaruh. Mau banyak, enggak banyak. Banyak sorga muat. Enggak banyak juga neraka butuh bahan bakar. Betul? Wukuduhan naswal hijarah. Ini neraka butuh parafin ini. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Jadi kita yang butuh ibadah, kita yang butuh sholat. Nah, makanya tolong yang pertama nih. Yang pertama, supaya kita mah paham jalan orang-orang yang terpilih di zaman Rasul ini. 13 tahun mereka digembleng tentang akidah, 10 tahun baru bicara hukum, dan hukum diturunkan bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipakai. Karena betulnya akidah. Cara mereka bagaimana? Nah, ini yang kita bahas Pak sekarang. Yang pertama, tolong al-musyaratah. Buat ikatan dirimu dengan Allah. Janganlah kau gugurkan sholatmu, kau gugurkan ibadahmu kepada Tuhan yang kau tak kenal. Jangan. Mintalah kepada Allah. Ada mukaddimah, ada perintah, ada syariat. Ada rukun, ada syarat. Yang kedua, yakni otomatis, kalau orang sudah ada ikatan yang baik dengan Allah, maka dia akan berusaha untuk menjaga imannya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa iman dalam dada kita ini yazid wa yankus. Itu akidah. Jadi kita enggak berkeyakinan iman ini stabil. Akidah kita iman yazid wa yankus. Yazidu bitu'ah wa yankusu bil maksiat. Begitu kata sahabat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Berarti yang tahu turun naiknya iman siapa? Yang punya iman. Orang enggak ada yang tahu nih, kayaknya dia lagi turun iman. Ustaz, asok tahu ya. Lagi turun iman. Emang kelihatan imannya turun, turun tangga bagaimana? Imannya lagi lalah, akhi, khalas, akhi. Yang tahu naik turunnya iman, dia yang punya iman. Mana kita tahu, mungkin dia sedang bercanda, belaga, dia bersembunyikan ibadahnya. Kita enggak tahu kan? Sudahlah. Yang tahu turun naiknya iman yang punya iman. Kalau boleh jujur, kalau iman lagi stabil, masya Allah, majlis ilmu mana yang tidak kita datangi? Kita tanya sama panitia, ada lagi ya ni majlis ilmu ni, majlis taklim, pengen datang ni. Ustaznya siapa? Tuh kok lagi rajin. Kalau iman lagi turun, ya Allah, pengajian lagi. Ya, kalau lagi rajin, solat sampai tidak habis-habis. Selesai solat, salam, salam, salam. Ya Allah, salat apa lagi ya? Saking banyak itu salat. Tapi kalau iman lagi turun, dengar azan maghrib pun kaget. Ya Allah, udah maghrib. Astagfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah isya, ya Allah. Ini kalau iman turun, dengar azan kaget, bukan seneng. Ini ada. Kenapa? Karena yang kedua, dia gak tahu dia butuh muraqabah. Al-muraqabah yang kedua ini. Butuh pendekatan diri antara dia dengan Allah. Ada muamalah. Setelah kau ikat dirimu dengan Allah, kau jalinlah tali kasih dengan Allah, kau cumbu Allah dengan ibadah. Kalau bicara yang wajib, standar kau tercipta untuk yang wajib, itu mah nothing special. Jangan jadi hebat. Oh, saya punya teman begini, Ustaz. Begini, Ustaz, agamanya. Kenapa begini? Sholatnya lima waktu, Ustaz. Oh, kirain sih apaan gitu loh. Lalu lima waktu kok diheran-heranin? Wajib. Oh, maaf ya. Kalau anak aku sih, anak-anak milenial tapi langka. Oh, Masya Allah. Kenapa bu milenial langka? Gak ada yang kayak anak aku gini zaman sekarang. Kenapa sih? Sholatnya lima waktu, Ustaz. Ya ilahi Rabbi subhanallah. Itu mah harus. Gak ada yang spesial. Ustaz. Saya punya istri, Ustaz. Masya Allah, saya 2019 enggak ada perempuan kayak dia, Ustaz. Masya Allah. Apa kelebihannya? Pakai jilbab. Ya Allah. Lemes, kirain ada spesial apa gitu loh. Si perempuan muji suami. Oh, apalagi suami saya, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Kemarin Ramadan, Ustaz. Puasanya sebulan, Ustaz. Emang sebulan? Emang ada yang dua minggu? Jadi ada itu orang yang kadang-kadang kayak begitu tuh ya. Dia pikir yang wajib ini something special. Kau tercipta untuk yang wajib. Tidak ada spesialnya, itu harus. Kita nih suami nih, Pak. Kasih nafkah tiap bulan. Jangan jadi sombongnya, Pak. Emang wajib. Ini kadang-kadang kalau dia gak paham itu kewajiban, tiap kasih nafkah jadi sombong. Haho, haho, haho. Napas pindah ke hidung jadi sombong. Gitu ya. Itu wajib. Yang wajib itu nothing special. Memang kau tercipta untuk itu. Kau tak lakukan, Allah marah. Tapi justru yang dikatakan cinta Allah datang itu ketika yang sunnah menghiasi yang wajib. Nah, ini muraqabah nih. Ada proses pendekatan. Ya, setelah syahadat yang kita kumandangkan, kita pelajari tauhid terus-menerus. Setelah sholat yang kita lakukan, toh ada qobliyah, ada ba'diyah, ada qiyamul lail, ada tahajud, ada witir, ada sholat syuruk, ada sholat intizar, ada sholat tahiyatul masjid. Sunnah, sunnah, sunnah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu alladhi yubtisu biha wa rijlahu alladhi yamsi biha wa idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la udzannahu. Itu yang dibilang la yazalu abdi, tidaklah hambaku kata Allah, yataqarrabu ilayya bin nawafil, taqarrub yakni muraqabah, dia dekati dirinya kepadaku dengan yang sunnah. Yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Ternyata yang bikin Allah cinta ke kita, kita menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau bukur yang wajib saja itu si manusiawi. Sekedar lima waktu emang harus. Cuma kok beliau bakdianya ini lakukan tidak? Kalau cuma sekedar Ramadan saja, harus. Tidak puasa pun suruh bayar dia nanti. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Harus. Tapi selain dari yang Ramadan, ada Senin Kamis. Ya, atau puasa ayyamul bid 3 hari lah sebulan. Ya. Atau Senin Kamis 8 kali sebulan. Atau puasa Daud, ya, 15 hari nyaris dalam satu bulan. Dan lainnya dan lainnya. Kalau cuma sekedar yang wajib semua bisa dan biasa. Tapi yang sunnah yang mendapatkan cintanya Allah. Kalau cuma sekedar ngasih nafkah, wajib Pak. Hadiah Pak. Hadiah. Di luar nafkah, hadiah. Bawakan dia makanan. Kasihkan dia hadiah. Dan ternyata apa kata Nabi? Nafkah yang kau berikan kepada istrimu, kepada orang tuamu, lebih berharga ketimbang sedekah perang Tabuk bersamaku, kata Rasul. Rumus suami kaya, rajin nafkah. Dan kasih yang sunnah. Kata yang istri, cakep nih kajiannya, bagus nih. Ya, Rasul yang mengatakan bahwa di luar yang wajib ada yang sunnah. Yang sunnah yang menambah cintanya Allah. Ternyata sukses kita Pak, menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Itu para sahabat. Makanya sahabat-sahabat Nabi nyaris terpandang miskin di mata manusia. Tak nampak di dunia, tapi nampak di langit. Sahabatnya begitu kata. Mereka gemar yang sunnah. Wah, oh, yang sunnah, masya Allah. Makanya Nabi mengatakan, la tasubu ashabi, lo anfaqtum misla Uhudin zahaban, ma balagha mud ashabi, wala nasifa. Kamu jangan sok-sokan yang ukur sahabatku, kata Nabi. Jangan kau hina sahabatku. Walaupun kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, ya di Madinah ada Jabal Uhud besar sekali itu. Ya. Kau sedekahkan emas sebesar Jabal Uhud, sahabatku cuma satu mud. Dua tangan orang dewasa, wala nasifa, tidak setengahnya. Pahala setengah sedekahnya sahabatku lebih besar ketimbang pahala sedekah Uhud kita. Kenapa? Mereka hidup di zaman yang sulit. Mereka hidup di zaman penuh keterbatasan, tapi hasilnya maksimal, lihat. Lain sama kita. Hidup di zaman serba kecukupan, maksimal kita enggak ada di ibadah kita. Kalaupun sedekah uang lecek di pojokan dashboard mobil, betul? Kalaupun sedekah recehan, padahal tahu ayat yang mengatakan lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini firman Allah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling baik. Kau hayalkan yang baik dengan cara yang minim. Ya enggak mungkin. Sedekahkan ini korma ke orang miskin. Cobalah. Kalau ukuran dulu kan Nabi, hada atibut tamar. Tamar yang bagus ini. Masya Allah. Hada atihim. Berikan ke mereka. Bagus ini. Kalau kita kan masih, ini bagus kan? Ini tidak bagus nih. Kasih. Kita kan urusan ngasih kan yang gak bagus gitu kan. Yang bagus buat rumah. Yang gak bagus buat orang. Masih ukurannya begitu. Pun tidak apa-apa dalam Islam. Cuma lantan adalah lebih roh. Gak mungkin dapat yang baik. Sebelum menginfakkan yang paling baik. Kalau dulu sahabat-sahabat Nabi sampai Nabi mengatakan al-barakah fit sarid. Ya ini berkah itu di kuah. Masa kuah? Semua makan. Panas-panas kita makan bareng. Kalau kita sedekah makan, kalau gak habis di rumah kita kasih orang. Muskilah. Jadi betul ya, atau sepertinya kita memberi, cuma gak seperti yang dicontohkan. Nah ini penting. Al-Muraqabah. Al-Muraqabah ini ada ikatan. Surat Al-Baqarah ayat 235. Al-Baqarah ayat 235. Ada kitah minal ayah. Potongan ayatnya aja ya. Wa'lam yakni ij'al nafsakum aliman bil ilmi wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Allah cuma mengingatkan, berilmulah kalian, ketahuilah dengan ilmu, wa'lamu annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fi anfusikum, tahu yang ada dalam dirimu, fahdharuhu, maka takutlah sama Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk sadar bahwa Allah tahu yang kita perbuat. Kalau Allah tahu yang kita perbuat, kita yang tahu Allah tahu apa yang kita perbuat, maka tolong jangan sampai sesuatu pun yang kita buat tidak buat Allah. Rujukan ayatnya apa? Qul Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hanya untuk Allah. Yang jadi masalah, lillah untuk Allah. Siapa Allah? Kembali ke awal. Kita tidak hafal nama Allah. Kita minta rezeki sama Allah secara apa etimologi boleh-boleh saja. Ya Allah, berikan rezeki. Boleh. Tapi kan kalau Allah perintahkan walillahi asmaul husna fad'uhu biha, Allah punya nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Yang betul kan ya Razzaq urzukna. Bukan ya Allah urzukna. Tapi ya Allah, ya Razzaq, urzukna. Kan Allah yang bilang, minta dengan namanya. Namanya Razzaq, kan? Ya Allah, kasihilah aku. Boleh-boleh saja. Tapi yang betul, ya Allah, ya Rahman, irhamna. Ini yang betul. Allah enggak menyalahkan. Kita bebas doa apa saja. Kedua, kalau kita diundang kawinan. Ada acara kawinan, resepsi pernikahan. Kita diundang. Doa apa saja boleh, kan? Tapi yang diajarkan Nabi cuma satu kan doanya apa? Barakallahu lak wa baraka alik wa jama bainakuma. Doa apa saja boleh, cuma yang dicontohkan barakallahu lak. Bahkan sampai ada orang resepsi pernikahan diundang, dia baca doanya, Allahumma barik lana fima rajaqtana. Doa mau makan, hadis doi pun dibaca sama dia. Diajarkannya barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Ini contoh, ini syariat Islam ya, hujah dalil dengan contoh. Masya Allah. Jadi betul-betul kita sholat bebas, baca apa aja bebas. Hikmah dibalik imam melihat makmum itu untuk mengukur makmum. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Perintahnya lurus bukan rapat. Sahabat merapatkan karena lurus pahamnya rapat. Sehingga ulama enggak menyalahkan kalau orang enggak rapat. Yang penting pundak dengan pundak, bahu dengan bahu. Begitu kan bahasanya? Nah, karena yang dipahami kadang-kadang sama orang apa? Wajib rapat. Sehingga sering timbul keributan di masyarakat. Yang dirapetin nyengkat masing-masing. Jadi begitu ya. Padahal lurus rapatkan sob. Sahabat merapatkan. Makanya ijma' sahabat maksum. Kita ikut sahabat merapatkan. Tapi kalau ada yang gak mau dirapatkan, Malaysia akhi. Khalas. Jangan jadi keributan. Karena hukum asalnya lurus. Bahu dengan bahu. Ya ini apa, pundak dengan pundak. Masya Allah. Suruh lurus rapat. Sambil mengukur makmum kan. Sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Ini yang hadir orang tua ada 6, mualaf 7, anak kecil 8, baru tobat 3 gitu loh. Ketika jadi imam, ikra ma tayassara minal Quran. Baca yang paling gampang dari Al-Qur'an, bikin senang jamaah. Walamdallin. Amin. Bacalah juz amma. Bacalah surat-surat pendek yang mereka paham. Sehingga nyaman orang dengar. Islam seperti itu. Dahsyat sekali. Bikin orang senang. Iya, karena Islam itu solusi. Ad-dinu yusrun, yassiru wala tu'assiru, bassiru wala tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit, permudah sudah. Ya, Masya Allah, muraqabahnya para sahabat seperti itu. Mereka orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang dicontohkan. Tapi ilmu yang dikedepankan. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu. Kalau kamu sudah sadar ada ikatan musyarata yang pertama, maka otomatis kamu sadar Allah, kamu akan merasa diawasi sama Allah. Maka dimanapun kau berada, fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kewajiban menegakkan syariat. Karena Allah menyaksikan dirimu. Otomatis. Ya. Jadi kalau sudah begitu enggak usah khawatir. Azan belum berkumandang pun ditunggu sama dia. Sudah azan belum? Sudah azan belum? Intizar namanya. Menanti azan, Masya Allah. Karena dia sudah punya kewajiban. Timbullah yang dikatakan ihsan dalam muraqabah ini. Orang kalau sudah muraqabahnya betul, seperti para sahabat, orang-orang terdahulu ini, akan timbul ihsan. Islam itu basically, dasarnya orang itu Islam. kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu Islam. Fitrah itu Islam. Makanya kita ambil anak orang kafir lahiran, ambil anaknya, adopsi, tidak perlu lagi baca syahadat. Dia sudah Islam. Tapi kalau sudah besar dia masuk Islam namanya mu'alaf. Khitan. Syahadat. Ada syariatnya nanti. Anak kecil tidak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir ini Islam. Fa'abawahu yuhawwidani ayunastirani ayumajjisani. Nanti orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Imam mutlak Yahudi, Jews. Imam mutlak Nasrani, Kristen, Cross. Imam mutlak agama Majusi, agamanya orang-orang yang menyembah api. Atau sifat. Dia Islam cuma sifatnya Yahudi. Apa sifat Yahudi? Al-Maghdub. Ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub. Apa al-maghdub? Dimurkai. Kenapa Yahudi dimurkai? Tahu hukum tidak dipakai. Dia tahu hukum tidak dipakai al-maghdub. Atau Nasrani. Kenapa dibilang Nasrani? Dallin. Sesat. Kenapa dibilang sesat? Beragama tanpa contoh. Sifat ini kita ada. Statusnya Islam. Tahu hukum tidak dipakai. Banyak. Statusnya Islam, ya, tapi beragama tanpa contoh, banyak. Bahkan dia buat sesuatu yang baru. Padahal Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal tanpa contoh dari kami, raddun, tolak. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Keras masalah beginian loh. Ya, kita enggak ngomong kekeras-kerasan dulu lah, yang awal-awal aja dulu gitu ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku, duduklah di neraka. Gosong-gosong di neraka dia duduk ya. Masya Allah. Ya, levelnya ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinallah yarak. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab itu ya. Ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu walakinallah yarak. Sudah level ihsan itu. Ya, orang tua kita enggak tahu kita di mana. Cuma orang tua kita beruntung punya kita. Dimanapun kita berada, kita doakan dia. Itu ihsan. Orang tidak ada yang tahu kita sedang apa. Tapi Allah Maha tahu. Sehingga banyak orang yang berdiam pun ingat Allah. Dalam kesendiriannya. Tayyib. Itu yang kedua. Yang dibilang al-muraqabah. Ya. Karena orang kalau sudah bicara muraqabah, panjanglah dia. Surat Yunus ayat 58. Allah berfirman. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ada ayat yang mengatakan kul bifadlillah, katakan ya Muhammad bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bergembiralah, karunia Allah dan rahmat Allah ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka orang yang betul-betul mengerti muraqabah, dia kesampingkan dunia, dia dulukan akhirat. Wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban. Di Al-Baqarah 165 Allah mengatakan, ada sebagian manusia nanti yang mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah. Mencintainya sama dengan mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kata Allah, orang beriman itu paling baik imannya kepada Allah baru yang lain. Karena kita menyamakan saja tidak boleh. Kita sholat kepada Allah. Kita juga kerja. Baju kita ini rapi buat kerja, rapi buat sholat, dibilang salah. Tapi ukurannya sholat. Yang rapi buat sholat, rapi buat kerja ukurannya. Karena belum tentu yang buat kerja rapi buat sholat. Sama dengan wanita. Yang pantas buat kondangan, pantas buat sholat. Harusnya begitu. Makanya ukurannya sholat. Yang pantas buat sholat, pantas buat kondangan. Sehingga masuk waktu itu gak ada alasan. Kok gak sholat, gak bawa mukena, gak ada alasan. Bajunya mukena dengan sendirinya. Laki-laki juga sama. Saya sering tekankan sekali, Islam ini liuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Jadi kalau Anda seorang dokter, silakan pakai uniform dokter. Ya, ketika Anda sudah ngaji, tetap uniformnya dokter, cuma Anda enggak isbal. Ya, artinya syariat ditegakkan. Anda seorang polisi. Ya, polis. Masya Allah. Silakan. Jangan pulang kajian pakai sarung atau lalu lintas. Tetap baju polisi, cuma syari. Anda yang menjadi pejabat, pakai jas, pakai dasi, silakan. Islam enggak merubah. Jangan besok kerja pakai gamis. Ya, tetap pakai jas, pakai jaket, pakai dasi, silakan, enggak ada masalah. Tapi tolong, ada syariat. Kullu izarin tahta qadamain annaru hakubi. Setiap kain di bawah mata kaki, neraka lebih berhak. Tolong, ini syariat. Oh, yang penting enggak sombong. Yang bilang sombong siapa? Anda yang bilang sombong. Berarti itu orang sombong. Halah, jangan ditiru. Tasabbu namanya, akhi. Kalau masalah isbal antum anggap hal yang remeh, Umar bin Khattab habis ditusuk sama Abu Lu'lu Al-Fayrus, ajalnya sudah dekat, tinggal meninggal, lihat anak muda di isbal, ditegur sama dia. Aku khawatir Allah murka dan tak tengok kamu di akhirat nanti. Setiap kain yang di bawah mata kaki, neraka lebih berhak. Gak lama dia meninggal. Sehingga bukan main-main. Ini agama bukan ringan berat menurut kita. Agama ini sami'na wa ta'na. Al-Ahzab ayat 36. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallah wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Agama itu bukan berat, bukan ringan. Ah, berat, ah, ringan. Bukan. Sami'na itu iman. Itu iman. Jadi kalau sudah iman yang bicara, enggak ada komplain. Dulu para sahabat tuh orang terdahulu begitu. Sampai ayat enggak ada komplain. Sami'na wa ata'na. Siapa yang mengatakan Rasul sami'na? Itu Abu Bakar. Dapat kabar Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha cuma semalam. Tiga alam. Alam Nasud, Malakut, Lahut. Cuma semalam. Abu Bakar tanya, siapa yang ngomong? Rasul. Sami'na wa ata'na. Sodakna. Udah percaya aneh. Emang otak aneh gak nyampe. Cuma Rasul yang ngomong. Sami'na wa ata'na. Itu iman. Maka dia ketika As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Maka Nabi mengatakan, "Law kuntum muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Maka Nabi cinta sama dia. Istrinya cemburu sama Abu Bakar. Kata Rasulullah apa? "Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku di dunia ini." Kata Aisyah, "Ya, bapak kita." Karena imannya Abu Bakar itu loh, Masya Allah. Nah, kita kan pengen ngikutin orang-orang yang terpilih kan, orang-orang dulu. Begitu agama. Gak gampang komplit. Jangan minta dispensasi. Iya sih ya. Cuman saya rasa Allah juga paham. Allah juga paham. Anda yang harus paham Allah. Jangan kau paksa Tuhan paham kamu. Siapa kamu? Sayang, masamu cuma 3 kali pemilu. Kau meninggal besok bawa apa menghadap Tuhan? Syariat yang kau benci. Innalillah tazawwad ya akhi wa tazawwadu fa inna khair zadid taqwa. Masa yang sebentar, jangan menentang syariat. Sebentar kita hidup. Bisikan ke anak kita, Pak. Hidup sebentar, Pak. Ayah juga seperti kamu dulu tampan, Nak. Masyaallah. Sekarang sudah keriput rambut pun putih, Nak, gitu. Katakan seperti itu. Sudahlah, Ma. Janganlah kita banyak ribut, Ma. Ini bahtera rumah tangga kita sedang menuju surganya Allah, Ma. Masya Allah. Biarlah gelombang menampar pipi bahtera ini. Lambang cobaan dalam kehidupan. Ujian akan ada dalam kehidupan kita. Katakan seperti itu. Tapi ingat, bahtera akan berlabuh di surganya Allah. Tergantung nahkodanya. Nahkodanya harus hafal nama Allah. Bilangin sama nahkodanya. Kita mau kemana, Pa? Surga, Ma. Punya siapa? Allahu alam. Enggak nyampe ke surga kita. Masya Allah. Taib, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang namanya al-mujahadah nih. Mukaddimah ibadahnya orang-orang terdahulu itu, makanya kalau mereka ibadah maksimal hasilnya itu. Mereka betul-betul mujahadah. Al-mujahadah. Apa al-mujahadah? Bersungguh-sungguh. Surat Al-Ankabut ayat 69 itu. Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin." Kalimat ihsan nyambung ke yang kedua tadi, muraqabah ya, ihsan. "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Jahadu fina ish alladzi huwa na'am. Walladzina jahadu fina, siapa dia? Orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh, fina fina fina, di jalan kami, kata Allah. Lanahdiyanahum, lam taukid, nun taukid, penekanan yang pasti. Lanahdiyanahum, so pasti, sudah pasti, akan aku pastikan, gitu loh. Lanahdiyanahum subulana, jalan kami. Lanahdiyanahum, sudah kasih, kami berikan hidayah, gitu. Ya, jadi kalau pengen hidayah dipastikan dalam hidup kamu, tolong jahadu, bersungguh-sungguh. Kalian minta ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah itu kan minimal 17 kali, betul? 17 kali ya. Ihdinas siratal mustaqim. Talabul hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. 17 kali. Tapi kok enggak lurus-lurus? Ihdinas siratal mustaqim. Bid'ah dianggap ibadah. Ihdinas siratal mustaqim. Salat 5 waktu tetap konvensional. Ihdinas siratal mustaqim. Sama mertua enggak akur. Ihdinas siratal mustaqim, pasang bom bunuh diri, muskilah. Banyak masalah yang berantakan kalau sudah begini. Khawatirnya apa? Islam yang tercoreng. Yang diuntungkan siapa? Syiah dan komunis. Lihatlah, yang perang Islam, pasang bom bunuh diri Islam, teroris Islam, demonstrasi Islam, Syiah enggak pernah demo. Apalagi komunis, enggak pernah pasang bom bunuh diri. Orang bodoh lihat kayak gitu bilang apa? Betul juga Padahal Islam mana yang menghalalkan bom bunuh diri? Jangankan bom bunuh diri, mengacungkan senjata ke sahabatmu saja haram, dilaknat sama Allah. Ini oknum sudah. Masya Allah. Islam mana yang menghalalkan demonstrasi mencaci maki pemerintah? Islam mana? Riwayat Tirmizi, Shibabul Muslim Fusuk wa Qitaluhu Kufrun, mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Dari mana Islam? Bisa dikemas seakan-akan Islam itu? La haula wala quwata illa billah. Dari mana Islam menghalalkan intifadah? Anak kecil lawan helikopter, lawan musuh, modal batu. Dari mana? Islam mengedepankan ilmu. Bukan emosi, bukan adat, bukan. Ini banyak dikemas, seakan-akan ulama-ulama jadi dipandang buruk. Karena seakan-akan ulama kok enggak berani untuk menegakkan yang hak. Malah ulama hantam ahlul bid'ah, bukan orang kafir. Iyalah, ulama sepakat ahlul bid'ah lebih bahaya ketimbang orang kafir. Karena masuknya orang kafir karena kebid'ahan, rusaknya Islam karena jauhnya syariat, itu permasalahan. Makanya Umar Ibn Khattab ketika mau perang diperiksa pasukannya, ada satu orang yang tidak baik, gagal perang ini, kata Umar. Kemenangan dari Allah. Kalau kau bercampur syariat dengan maksiat, tak mungkin ada kemenangan dalam hidupmu. Lihat Umar. Cikal bakal kesyirikan. Masya Allah, mau perang melawan Romawi di Palestina, ketika penaklukan kota Palestina. Yang Umar kerjain apa pertama kali? Dicopot Khalid bin Walid dari jenderalnya. Diganti sama siapa? Abu Ubaidah bin Zarrah. Siapa Abu Ubaidah? Pasukan sahabat yang enggak diperhitungkan. Khalid jenderal, Abu Ubaidah cuma prajurit, dicopot Khalid sama Umar, ganti Abu Ubaidah, geger dunia. Umar tidak suka sama Khalid ini. Masa jenderal dicopot, gimana kita menang nanti? Tidak mungkin menang kalau begitu. Kata Umar, hati-hati, menang kalah urusan Allah. Itu karunia, itu anugerah kemenangan dan kekalahan itu. Kalau kamu baik, Allah menangkan kamu. Kamu tidak baik, Allah kalahkan kamu. Sudah. Masya Allah. Tapi kok Khalid diganti Abu Ubaidah? Gimana? Aku melihat dalam diri kalian ada kesyirikan. Allah yang mengatakan, wa ma lizzalimina min ansar. Bagaimana kalian bisa ditolong sama Allah kalau masih ada kesyirikan di antara kalian? Kami berbuat syirik apa, wahai Umar? Kalian berkata, di mana ada Khalid bin Walid, di situ ada kemenangan. Syirik. Abu Ubaidah maju. Menang betul. Lihat, yang kasih menang Allah bukan Abu Ubaidah. Nabi pertontonkan, Nabi itu punya baju besi yang dipakai buat perang. Itu kalau baju besinya sekarang ada, waduh, heboh bawahnya itu. Pakai pengawal lewong jenggot saja dikawal katanya. Apalagi baju besinya Rasul ini. Tahu gak ketika Nabi mau meninggal, baju besinya digadaikan ke siapa? Yahudi. Itu kalau kejadiannya 2019 ramai itu. Ya Allah. Kalah dah kita. Baju saktinya Rasul dipegang Yahudi gitu kan. Nabi pertontonkan bukan baju yang bikin menang. Allah yang bikin menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biiznillah. Ini yang jangan dilupakan. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar izin Allah. Ini berhasil sekarang, Yahudi nasib berhasil sekarang. Dan Nabi sudah kabarkan Islam ini goroba nanti. Jadi minoritas betul, asing betul, sekarang terjadi. Sehingga dakwah sunnah ini ditakutin di mana-mana. Dibilang dakwah radikal, dakwah keras, dakwah ekstrims. Allahu Akbar. Dari mana radikalnya? Dari mana ekstrimnya? Lalu yang kita sampaikan kalau Allah kalau Rasul, ternyata dipandang ekstrim dan keras karena kita yang gak pintar dakwah. Kita gak ajarkan dulu sama orang-orang ini tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang usul salasah. Kita gak ajarkan. Kita cuma sampaikan hukum yang mereka gak tahu. Hukum yang kita sampaikan ini firman Allah kah? Sabda Rasul kah? Atau asar para sahabat? Itu jadi masalah. Makanya teknik dakwah yang indah ini betul-betul dibuat supaya orang mujahadah di yang ketiga ini bersungguh-sungguh, maka diberikan alasan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina maka akan diberikan hidayah. Masya Allah. Taib. Kemudian iman sebagai landasan mujahadah. Karena Allah kalau sudah bicara perintah, pasti bicaranya iman. Ada beberapa bukti dalam Quran, salah satunya di Al-Imran ayat 200. Al-Imran ayat 200. Ayat tentang sabar. Ya, karena kan kita isti'anah dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayat itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflih. Tuflihun adanya di mana? Azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La'allakum tuflihun. Mari kita sholat. Mari kita sukses. Itu kalau yang hubud dunia berat dengar azan lagi kerja. Allahu Akbar Allah. Ya Allah Johor gitu lah. Salatu khairum minan naum. Ya Allah, subuh lagi. Ya, kalau imannya berantakan, informasi azan itu enggak menyenangkan. Tapi kalau iman stabil, intizar. Intizar pun dijanjikan pahala dalam Islam, betul? Anda sholat, Anda intizar, pahala sholat berjamaah. Simahnya kelihatan. Betul-betul terasa. Orang merasakan sholat itu, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna bis-shalah. Dengar hadis ini. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat, kata Rasul. Dulu bahasa Nabi ke Bilal, arihna. istirahatkan kami. Ya Bilal, ij'al salataka tamasyatan lak. Ya Bilal, jadikan salatmu tamasya hatimu. Masya Allah. Makanya orang kalau habis salat mukanya ceria. At-tabassum bi wajhika li ahika sadaqah. Kita enggak habis salat nyurung. Nah, akhir. Antuman, masya Allah. Orang siapa yang mau ikut sunnah kalau begitu kita ditekuk muka, masya Allah. Ya. Dulu kata sahabat Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Kata Abdullah bin Mas'ud. Yahudi Nasrani melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru melihat. Antum tahu masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'az. Pernah dengar nama Sa'ad bin Mu'az? Petinggi Madinah ini sebelum masuk Islam. Meninggalnya di Uhud. Sa'ad bin Mu'az ini. Dia masuk Islam karena apa? Karena terdawai oleh Mus'ab bin Umair. Anak muda yang berdakwah ketika Nabi belum hijrah. Siapa Mus'ab bin Umair? Pemuda yang punya penampilan good looking. Dia punya aroma tubuh itu 100 langkah orang belum sampai, dia sudah cium baunya. Atana Mus'ab. Mus'ab datang ya, wanginya dia, tampannya dia. Kata Sa'ad bin Mu'az waktu dia masih agama kafir, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Dia ngelihat Mus'ab, dia bilang, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Aku belum pernah ngelihat pemuda seperti ini. Ini sih penghuni sorga. Jadi dia belum cakap, belum bicara, tapi dia sudah bisa bikin orang senang. Di kita enggak ada ini sekarang. Malah adanya di ahlul bid'ah. Ahlan, ya Allah. Apa kabar? Masya Allah. Sehat ya? Kalau itu. Wala quwata illa billah. At-tabassum bi wajhika li ahika sedekah, kata Rasul. Ibadah yang paling gampang senyum. Senyum di wajahmu itu sedekah. Kadang kita senyum sama teman-teman. Ahlan sama orang rumah. Bahwa. Kita mau bicara level apa nih? Level tinggi ibadah. Luang yang paling rendah saja kita gak mampu meletakkannya. Sahabat tidak seperti itu. Tapi ada kesungguhan, Ustaz. Makanya iman yang dikritisi. Ujian pasti datang. Hei orang yang beriman, isbiru. Hadapi masalah, sabar. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warab itu menjaga di perbatasan. Wattakullah, bertakwa kepada Allah. La'alakum tuflihun. Agama ujungnya tuflihun. Fallah. Ya, jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu loh. Ya, makanya dibilang orang susah ketika hidup di dunia. Kenapa? Karena orang yang capek, mustarih, kata Rasul itu mustarih. Ada dua mayit sedang diangkat, Nabi bilang mustarih, mustarih. Ini yang satu ini mustarih, ini siapa? Orang yang capek dengan dunia. Tapi ketika dilihat mayitnya senyum. Bahagia dia. Orang yang Allah istirahatkan dari penatnya dunia dan dia melihat surga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, sedih hidupnya. Dihujat, dicaci, dimaki, dicibir, tapi semua karena Allah. Ketika dia meninggal, la marda ba'da hadal yaum, kata Rasul di telinga Fatimah. La marda ba'da hadal yaum. Enggak ada sakit lagi setelah ini ya. Ya Fatimah. Masya Allah. Yang keempat, at-taslim. Jalan orang terdahulu itu, kalau mereka sudah bersungguh-sungguh, mereka itu akan taslim. Taslim ini artinya berserah diri. Apa? Berserah diri. Jadi betul-betul memang dia orang yang tahu bahwa berserah diri ini merupakan perintah. Allah yang mengatakan udhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Ya, saya akan coba kaitkan bahasan malam ini dengan yang akan datang karena di sini juga tempatnya. Mereka yang mendahului kita nanti insyaallah ya. Supaya ada contoh-contohnya nih. Cuma ada bayangan dulu nih. Yang keempat at-taslim. At-taslim ini artinya berserah diri. Kenapa dia berserah diri, Ustaz? Karena dia kenal Allah. Tawakalnya tingkat tinggi. Tapi berserah diri itu kan level berikutnya setelah bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa bertawakal sama Allah, Allah akan jamin dia. Kenapa? Karena qad ja'alallahu likulli shay'in qadran. Allah telah berikan mikdar, manusia sudah ada ukurannya. Enggak usah takut, enggak usah takut. La yukallifullahu nafsan. Tapi tolong mukadimahnya yattaqilla. Apa yattaqilla? Sifatnya continuous tense, mudhari'. Wa may yattaqilla, barang siapa yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, wa may yattaqilla yaj'alahu makhrajan. Yaj'alahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah, maka sedang dan selalu Allah berikan solusi. Walaupun enggak terjemahannya begitu ya, ini tafsirannya. Karena kalimat yattaqilla sifatnya continuous tense, sedang dan selalu, mudhari'. Orang yang yattaqilla selalu dan sedang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhrajan, sedang dan selalu diberikan solusi. Artinya, kalau kita punya masalah dan hidup ini masalah, hidup ini perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain, yang dibutuhkan muraqabah, pendekatan diri ke Allah. Kalau lagi sedih, lara, duka, wudulah, salatlah. Kalau lagi sedih, luka, lara, bacalah Quran. Kalau lagi sedih, duka, lara, bersedekahlah. Itu tolak bala. Islam tawarkan seperti itu. Itu taslim, tunduk patuh dia berserah diri. Surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajar bainahum." Ya. Fala wa rabbika ada sumpah di sini. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala wa rabbika demi Rabb yang menciptakan kamu." La yu'minuna tidak dikatakan sempurna iman seseorang, la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi masajar bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim di antara mereka. Summa kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian setelah mereka beriman enggak ditemukan keraguan dalam diri mereka. Mimma qadaita, dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah, wa yustaimu taslima, dan dia tunduk patuh. Sekali lagi ini pahamnya bagus nih. Fala wa rabbika, bersumpahlah demi Rabb yang menciptakan kamu. La yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman. Siapapun tidak beriman di mata Allah. Hatta sampai yuhakkimuka fi ma sajar bainahum, sampai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhakkimuka fi ma sajar bainahum, dijadikan hukum. Maka orang ini ngaku Islam kalau belum bersunah dengan sunah Rasul, la yu'minun. Antum Islam takut sama sunah. Takut dibilang teroris, Dad. Hari gini jenggot kan radikal, Dad. Oh, masyaallah. Tunggu pemain bola Barcelona dulu pakai, baru pada pakai begitu. Rasul ngomong kok kita tidak yakin. Orang kafir nyontin baru kita ikutin. Anak-anak laki gitu, suruh jangan isbal, nunggu Gangnam Style dulu, betul. Orang-orang sono pakai cingkrang, baru cingkrang semua. Innalillah. Ya beda, antum ikutin orang kafir pakai jenggot dengan orang kafir cingkrang, beda, berkahnya beda. Sama dengan berobat. Kita tidak dikasih pusing sama Allah. Nabi hanya mengatakan, "Alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il as-saum." Hendaklah kalian minum habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Yang ngomong siapa? Siapa cakap? Rasul. Coba minum habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Tidak didengar sudah. Tapi kata dokter. Hebat mana dokter sama Rasul? Iman kita sudah berantakan sekarang. Nah kalau iman sudah berantakan, larinya kemana? An-Nisa 115, lihat. Kalau iman sudah berantakan, di An-Nisa ayat 115 sudah. Ketemu jawabannya. Wa may yushakkiki rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Tuan Nisa. Barang siapa bertolak belakang dengan rasul, betul? Ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah sampai hidayah, petunjuk. Halal jelas, haram jelas, syubhat jelas. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalian ikutin jalan yang bukan Nabi contohkan, malah jalan orang-orang kafir. Nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan kalian sejauh mungkin. Nah, terjadi sekarang. Komplikasi penyakit kita sudah. Padahal kalau kita mau yakin, apa tuh sudah rutinin. Enggak sembuh pun pahala itu sunnah. Allah kasih sehat sama kita. Cuma mau bilang apa? Kita enggak yakin, Ustaz. Cuma kan penyakitnya lain, Ustaz. Nabi bilang semua penyakit kecuali maut. Kok penyakitnya lain? Semua penyakit kecuali maut. Ini lain, Ustaz. Oh, lain. Ini alien kali ini. Orang manusia biasa. Lalu Nabi bilang semua penyakit kecuali maut. Itu kan sudah HIV ada, hepatitis B ada, penyempitan ada. Apa lagi? Masalah tulang. Semuanya ada sudah. Cuma kita kurang iman, ini masalahnya. Kita cuma senang berdebat. Senang ribut di antara kita. Yang benar kita, yang salah. Bukan begitu bahasanya. Yang benar ya qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Kalau dia belum mau benar, doakan. Allah yahdi. Itu yang paling baik. Jangan putus muamalah di antara kita. Apalagi sampai beda pengajian, gak tegur siapa. Salah, nabinya siapa nih? Betul. Kalau nabinya Muhammad, kita akan bergaul dengan semua orang. Hatta Yahudi, hatta Nasrani Rasul. Bermuamalah sama orang kafir, berbisnis. Digadaikan bajunya dengan Yahudi. Ada muamalah. Dia pakai produk orang kafir selama memang dia butuhkan. Di kita kan tidak kadang-kadang kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai produk kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan minum Nestle, jangan ini. Oh, disebut semua yang produk kafir. Di tangannya Samsung. Ini produk siapa ini? Jadi kadang-kadang kita emosi yang dikedepankan, bukan ilmu yang dikedepankan. Hatta yuhakimuka fima sajar bainahum. Jadi kalau kamu sudah dijadikan hakim di antara mereka, hukum merujuk sama kamu ya Rasul, ini yang paling baik. Bukan cuma itu, sumaila yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ditemukan keraguan di hati mereka. Sumaila yajidu fi anfusihim harajan. Anda kalau sudah yakin dengan Islam, jangan ragu. Gimana supaya tidak ragu, Ustaz? Belajar. Kumpullah di Baitul Salam. Ayo kita berdialog baik-baik. Minta sama Allah diberikan hidayah agar mudah secara bertambah memahami agama. Karena agama kalau betul itu punya unsur magnetik di badan kita. Orang senang. Kita cakap juga belum, orang sudah suka sama kita. Kenapa? Ada inner beauty. Simatuhum min asaris sujud. Ada bekas sholat, ada bekas sujud. Bekas sujud bukan hitam di jidat. Ini secara nyata betul. Hitam. Tapi yang udah asam urat gak bisa hitam-hitam, betul? Sudah gak bisa sujud ya. Tapi lebih kepada bekas ibadah. Agama membuat kita merendah. Wa ibadur rahman alladina yamsuna alal ardi hauna. Wa idha khotobahumul jahilun qalu salaman. Tuh, bekas sujud tuh. Merendah di muka bumi ini. Gak perlu orang yang tahu. Kalau perlu dunia gak tahu dia. Langit tahu dia kalau perlu. Merendah. Wa idza khatabakumul jahilun, kalau ada orang bodoh kasak kusuk, qulu salaman. Khalas ya akhi. Kecuali kalau dia orang yang memang sudah ilmiah, sini duduk. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debat dengan bahasa yang baik. Ala akhi. Wallah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Allah fi kitabih. Orang yang sudah ilmiah insyaallah sami'na wa ata'na dengan sendirinya. Tayyib, masyaallah. Baru kemudian yang kelima, yakni setelah taslim tunduk patuh tadi, ar-ridha ini yang kita sering ucap lah Pak Abu ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ridhanya ini di yang kelima, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Betul. Aku redha Islam sebagai agama. Aku redha Islam sebagai agama. Enggak semerta-merta. Makanya ditekankan tentang usul salasa itu. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam. Jangan sampai kau mengaku Islam, Muslim, tapi tidak hafal nama Tuhanmu. Kau mengaku Muslim, tidak hafal konsekuensi syahadat wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau kau sudah mengatakan Muhammad Rasulullah, 4 konsekuensinya pegang. Pegang, ini wajib. Yang pertama, taat dengan perintah Nabi. Yang kedua, menjauhkan larangan Nabi. Yang ketiga, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Gaib. Mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayal. Cuma Nabi yang ngomong sami'na wa ata'na. Konsekuensi yang keempat, ini yang paling penting. Kalau kau mengatakan Muhammad Rasulullah, tidak beribadah kecuali ada contoh beliau. Konsekuensi yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali ada contoh Rasul. Jadi jangan beragama dengan ikut-ikutan. Jelaskan. Suruh anak perempuan kita pakai kerudung, Bu. Sambil sampaikan hadis ayatnya. An-Nur ayat 31. Allah yang bilang lah. Kau bacalah itu. وَلْيَدْرِبْنَ بِهُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Kau baca artinya, nak. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Makanya mama suka bawel. Kenapa jangan pakai kerudung kecekek? Gitu ya. Karena di Quran tuh kerudung nutup bagian dada. Ya. Jadi jelas, nak. Laki-laki, aqimi sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Maka pak, sholat berjamaah pak. Laki-laki berjamaah di masjid, di surau. Laki-laki pak. Itu laki-laki soleh. Sholatnya di masjid berjamaah. Kalau perempuan soleha di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Namanya gitu. Baik-baik dia omongin. Saya pengen punya suami yang soleh, bukan soleha. Gitu. Bilang baik-baik bu ya. Kita bahas besok pagi masalah itu. Tenang aja bu ya. Arito. Ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi aku ridha Islam sebagai agama, betul. Aku ridha Allah sebagai Rabb yang mencipta. Dan dia paham, bukan cuma diucap. Karena sudah bahas 4 hal pertama tadi. Ya sudah paham dia. Kalaupun dia katakan raditu billahi robba, rububiyahnya Allah. Aku ridha Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Allah aku rela. Maka aku akan tetapkan namanya. Allah yang menghidupkan al-hayyi, Allah al-khaliq. Allah yang memberikan rizki, Allah al-razak. Allah Maha Pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang menjaga Al-Muhit. Dia paham itu. Sehingga dia tahu sekali. Raditu billahi rabbal. Dia rasakan ujian selesai. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal hasbi Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Mulutnya bergemir dia. InsyaAllah. Wabil ismi Muhammadin nabiya. Dan dia tahu aku redha Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa? Masya Allah. Enggak salah rekomendasi Allah ini. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil Islami dinah. Dan aku rela Islam sebagai agama. Islam yang mana? Yang dibawa sama Rasul. Islam yang enggak pakai embel-embel. Kalau di kami di Indonesia kan ada organisasi, ada Islam NU, Muhammadiyah, Persis. Itu organisasi, itu bukan Islam. Anda mau berorganisasi ya silakan saja. Kalau negeri Anda demokrasi memang dengan organisasi, tapi jangan organisasikan Islam. Kalau sampai kami Ru'yatul Hilal bukan kami NU, memang syariat. Quran yang mengatakan paman syahida minkum syahr, yang menyaksikan bulan puasa, Quran. Kalau mau tertutup mendung kita pakai hisab, bukan Muhammadiyah kami. Nabi yang perintahkan, wa in ghamma 'alaikum fa'amil sa'ban 30. Kalau tertutup mendung sempurnakan sa'ban 30 hari, itu hisab. Jangan dikup sebagai organisasi. Islam bukan ormas. Jadi kalau ormas berbuat salah, jangan salahkan Islam. Islam berlepas diri. Jadilah orang yang ilmiah. Ya, jangan lihat Islam dari ormas. Ya, karena Islam dia dari Quran dan Sunnah. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Hafadzal Islam. Jadi kita gak dibikin bingung nih. Karena masa ini akan berganti terus. Wa tilkal ayyamun udawiluha bainan nas. Terus berganti. Entah mungkin 100 tahun ke depan nanti, entah bakal banyak Islam yang seperti apa. Didik anak kita dengan qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Dia tidak terwarnai insyaAllah. Ridha dia. Baru kemudian yang terakhir adalah itmi'nannah atau ketenangan, ketentraman. Ya, kalau sudah betul, maka langkah yang terakhir inilah yang dikatakan sebagai jalan orang-orang yang terpilih. Orang-orang dulu yang betul-betul paham syariat dan dia mengerti bahwa orang-orang yang terpilih ini bukan main-main, Allah pilih mereka. Makanya ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu bukan dipakai buat orang-orang khuruj. Di kita diterjemahkan ini khuruj. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khuruj. Itu ayat buat sahabat-sahabat Nabi. Jelas turun buat para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat itu dalam tafsir Ibnu Katsir azharu linnas, ditampakkan beda di hadapan manusia. Ya, Anda yang mau khuruj, Anda yang mau berdakwah, malis ke sudah punya ilmu silakan, enggak apa-apa. Ayat itu pun bisa Anda pakai untuk apa? Mempertontonkan Anda akan beda. Anak muda pakai jenggot pasti beda. Ditanya, "Kamu masih muda pakai jenggot?" Astagfirullahalazim. Siapa yang mau sama kamu? Kok siapa yang mau? Dulu para nabi berjenggot, para sahabat berjenggot. Ada masalah apa? Nabi perintahkan maksud sawari pafuliha. Keras. Ada masalah apa? Ditampilkan beda-beda. Karena diharap orang yang beda. Gitulah. Ini ngapain sih? Hujan enggak kok celana cingkrang? Gitulah. Bukan masalah hujan enggak hujan. Syariatnya turun di tempat yang enggak turun hujan. Di Mekah, Madinah. Betul? Kullu izarin tahta qodamain anaru ahakubih. Innallaha la yanzur man jarra sawahu la yahyala. Setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Allah enggak lihat orang yang isbal. Khalas akhi, samina, tinggal nurut dan itu enggak lama lagi buat nurut paling berapa kali pemilu tadi bahasanya. Enggak lama lagi masa kita ini enggak lama. Kita mau tentang itu syariat. Oke, syariat itu belum bisa saya terapkan karena aturan kantor saya gini, kantor saya gini. Khalas ya akhi, istighfar. Jangan kau tentang hukum. Iya betul. Cuma anak belum sanggup. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan nanti satu waktu ya. Kita doakan. Jangan dihakimi hukum yang sudah ada. Karena tugas kita samina wa ta'na. Jadi betul-betul dia merasakan ketenangan. Ketentraman dalam hidupnya. Ya, makanya bicara ketenangan di Al-Fajr 27 sampai ayat 30 itu. Ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannat. Ujungnya sih yang penting itu kita terpanggil. Ya ayyatuhan nafsun mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kembalilah. Bukan manusianya, jiwanya. Mau laki mau perempuan, jiwanya dibilang muannas. Irji'i, nufus. Nafsul mutmainnah. Yang jiwanya tenang. Siapa yang jiwanya tenang? Pahami yang lima kita bahas tadi. Siapa yang jiwanya tenang? Si kaya yang bersyukur, si miskin yang bersabar. Itu jiwanya tenang. Si kaya dengan harta tak sombong, si miskin dengan kemiskinannya tak lara. Dia enggak sedih. Karena dia tahu semuanya titipan. Kalaupun sulit terasa, dia yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalaupun banyak ujian, dia berhusnuzan. Bahwa sesungguhnya innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Rasul yang mengatakan bukti cintanya Allah pada hamba-hambanya Allah uji dengan kesulitan. Jadi kalau dia merasakan sulit, dia merasa dicintai sama Allah, dia berhusnuzan kepada Allah. Itu yang dimaksud. Subhanallah ya. 20 menit ke depan kita punya waktu buat berdialog ya. Katanya 9.20 sudah selesai tadi ya. Silakan yang mau ditanyakan fadlu 6 langkah orang-orang terpilih ini untuk merasakan betapa indahnya ibadah. Masya Allah. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Ya, mudah-mudahan mukaddimah bahasan kita ini bisa membuat kita paham bahwa besok pagi itu ada kajian tentang gelombang cinta menerpa bahtera rumah tangga ini. Kalau 6 landasan ini sudah kita pahami, gelombang menampar bahtera itu adalah proses berjalannya rumah tangga. Rumah tangga tanpa ujian ini tidak akan pernah bisa jalan. Makanya menyikapi ujian adalah nikmat, harus paham yang enam ini dulu nih. Ya, silakan yang mau ditanyakan, fadhlu. Nah, tayyib. Mau langsung boleh, mau ditulis boleh, silakan. Fadhlu. Yang mau ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Fadhlu. Nah, fadhlu. Ada yang mau ditulis, silakan. Ada yang mau langsung, silakan. Mungkin yang saya sampaikan enggak dipahami. Ya. Karena banyak materi sudah disampaikan. Fadhlu. Ayo, nah. Assalamualaikum Ustaz. Kita sering tergelincir dengan maksiat. Lagi zaman sosial sekarang ini Ustaz. Bagaimana ingin senantiasa istiqomah dan mudah bertobat jika tergelincir Ustaz? Ayo, na'am akhi fillah. Ada sebuah riwayat yang sahih, hadis Nabi yang mengatakan idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu 'anhu kulla sayyi'atin kana salafah summa ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin wa sayyi'atu misla dhalik. Naam. Ayat hadis mengatakan idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu. Kalau ada seorang hamba yang mau merapikan Islamnya, hasuna islamuhu, maka yukafirullah anhu kulla sayyi'atin kana salafah. Allah akan gugurkan semua maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau ditanya Ustaz, gimana supaya enggak tergelincir Ustaz? Ya antum harus belajar. Sisihkanlah waktu dalam satu hari ini minimal 2 jam lah buat bacalah ya. Sesibuk-sibuknya kita ini jangan sampai enggak belajar. Jangan sampai enggak baca Quran. Itu Quran hudan linnas wa bainati minal hudawal furqan. Mulailah malu lah kita. Satu hari kita buka ini handphone berapa kali? Dalam satu hari berapa Quran kali kita buka ini? Ya, masya Allah kita buka tutup, padahal nggak ada WhatsApp yang masuk. Kayak orang penting buka itu sudah kasih poin ke WhatsApp gitu tuh. Tiap buka ini. Kalau nggak ada informasi masuk sudah jangan dibuka sudah. Ya, jadi kadang-kadang ini lebih penting ketimbang Quran. Bagaimana hidup kita mau tertunjuki? Gara-gara ada yang panik, pucat, kayak orang kebingungan. Kenapa? Kenapa? HP ketinggalan. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Jadi kita nggak bisa menempatkan itu ya. Nah, kalau kita nggak mau tergelincir, yang paling baik kita selalu belajar. Kemudian jangan jauh dari Quran. Ya, bacalah Quran. Sahabat itu kalau baca Quran enggak targetnya hatam. Kalau kita kan targetnya hatam. Kalau sahabat 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Untuk memfungsikan Quran sebagai hudan linnas, petunjuk. Kalau targetnya hatam, kapan dapat petunjuk? Kalau hatam itu pahala per huruf. Ramadan 10 per huruf. Hari biasa 1. Kita hatam bagus dalam rangka menghafal. Tapi kalau petunjuk dibaca pelan-pelan. Ya, jadi biasakan satu hari 5 ayat, syukur-syukur lebih lah. Jangan 5 ayat ya, sedikitan tuh. Setiap sholat 1 juz, 5 kali sholat 5 juz, 6 hari hatam gitu itu. Kalau mau ya 30 juz. Kalau berat ya sudahlah, 1 juz itu dibagi 5 sholat. 1 juz Quran Madinah ya, itu 20 halaman ya, 1 juz. 5 kali sholat berarti 4 lembar per sholat. 1 hari 1 juz. Sebulan hatam insyaallah. Tertibkanlah seperti itu ya. Allah muliakan kita insyaallah ya. Antum bisa lihat bagaimana menaikkan iman kita insyaallah. Ini ada gantungan kunci Ustaz Subhan ya. Nanti bisa dibuka di Al-Azif channel ya, buat antum nanti insyaallah ya. Insyaallah. Semoga manfaat nanti. Ustaz, adakah doa khusus mendapatkan hidayah? Al-Fatihah yang kita baca itu minta hidayah itu. Makanya heran kalau Al-Fatihah dikirim ke orang. Saya enggak mudeng ini. Kita kirimkan Al-Fatihah, masyaallah. Lebih kacaunya lagi baca Al-Fatihah buat manusia. Yang betul kan ila hadratillah, kehadirat Allah Al-Fatihah. Ini ila hadrati fulan wa ila hadratin nabi, kok kepada manusia? Banyak berantakan masalah Al-Fatihah ini. Marilah kita kirimkan Al-Fatihah. Kita kirimkan Al-Fatihah. Sementara ayatnya ihdina. Artinya apa? Tunjuki kami. Siapa kami? Yang baca. Kalau mau dikasih orang, domirnya ganti. Ihdihi. Oh dia perempuan, Ustaz. Ihdiha. Aneh sekali. Jadi sebenarnya justru kalau kita ingin mendapatkan hidayah itu ya di Al-Fatihah itu masya Allah. Makanya kalau sampai baca Al-Fatihah kok gak dapat hidayah, bukan Al-Fatihahnya yang salah. Tuh 6 tadi yang gak dibahas. Ini orang baca Al-Fatihah tapi gak tahu ihdina, artinya kami yang baca, dikasih ke orang. Itu yang pertama. Ini orang baca Al-Fatihah gak tahu Tuhannya siapa. Lawang seumur hidup gak hafal nama Tuhannya. Jangan Al-Fatihah yang disalahin. Kalian yang gak paham Al-Fatihah. Itu yang terjadi. Agama ini sempurna. Sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna. Agama sudah sempurna. Gak ada kurangnya sama sekali. Kok sekarang kayak gak diterima manusianya. Manusianya yang berantakan. Gak punya simah. Agama menakutkan gitu loh. Lawang agama rahmatan lil alamin. Makanya saya sengaja, saya fokus di bikers, dunia bikers ini. Saya masukin semua tempat-tempat itu, sarang-sarang penyamun lah itu. Ya. Ternyata dengan bahasa agama semua kena. Udah ribuan nih preman-preman tobat di dunia ini. Karena dakwah sunnah itu. Aneh kalau gak masuk. Ya. Di pemerintahan kami juga sama. Kalau semua pegawai sudah masuk dakwah. Cuma kami agak susah mendakwakan pemerintahnya. Ya. Karena ada batasan aturan hukum di sana. Tapi kalau sudah pas panpresnya, polisinya, mabesnya, KPK semua, dakwah sudah sampai. Karena sifat Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya. Harusnya bisa. Ustaz, apakah doa khusus, adakah doa khusus mendapatkan hidayah, Ustaz? Suami saya sudah masuk Islam dan ijab kabul waktu menikahi saya. Tetap masih belum beribadah, adapun akhlaknya baik, tak pernah zalim kepada saya, Ustaz. Masya Allah, bahkan pendeta di Solin pun baik, dia punya akhlak, betul? Bahkan di gereja pun banyak pendeta-pendeta yang baik gitu ya. Di Islam itu baik bukan itu ukurannya. Nah, makanya perempuan-perempuan, Anda kalau mau menikah, menikah dengan lelaki yang tahu jalan ke surga. Bukan berarti gak boleh nikah sama mu'alaf, boleh. Tapi suruh dia belajar agama dengan betul. Karena kalau perempuan sudah menikah, suami bak Tuhan di dunia. Karena kalau suami tidak sholat, kata Rasul, al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat. Beda kita dengan kafir musyrik itu sholat. Faman taraka faqad kafara, yang ninggalinnya kafir. Bahkan ada ulama berpendapat, kalau suami tidak sholat, tidak ibadah, zina hubungannya. Tak main-main. Tidak main-main masalah ibadah ini ya. Makanya laki-laki perlu dilihat agamanya. Ya didik dia untuk selalu sholat 5 waktu. Belajar. Saya nikah bukan dengan ulama. Ya, tapi bertemanlah dengan ulama. Saya nikah bukan dengan qari, penghafal Quran. Bukan. Belajarlah Al-Quran. Ajak dialog seperti itu. Nah itu besok kita bahas nanti insya Allah ya. Berkaitan tentang rumah tangga esok hari insya Allah. Tapi intinya sih. Ya sudah sekarang sudah terlanjur menikah. Ajak suami ini selalu belajar agama. Ya pertontonkan dakwah yang lembut. Tetap istri itu kan rakyat. Suami itu kan pemimpin. Cara ngomong sama pemimpin ya harus lembut. Karena kalau sudah jadi ijab kabul, perempuan gak boleh bilang ah sama suami. Ci. Gak boleh. Fala takullahu ma'uf. Ya, kenapa? Suami itu bak orang tua untuk dia. Perlu ada bahasa khusus. Nah itu perlu ada ilmu. Makanya memang perlu ada kajian pra-wedding sebenarnya ini ya. Sebelum wedding ini ada kajian dulu ya. Jadi jangan sudah wedding baru nanya, bingung saya jawabnya nih ya. Sudah terlanjur semuanya ini. Sudah ini saya kasih nih yang tanya barusan saya kasih gantungan kunci Ustaz Subhan nih. Nanti lihat di Al-Azibi channel itu ada kajian tentang rumah tangga. Di sini ada kata-kata cari pasangan yang jelas kalau mau punya anak yang jelas nanti ya insyaallah. Manfaat insyaallah mudah-mudahan. Assalamualaikum. Apakah tanda cinta Allah pada kita, Ustaz? Semakin mendekat diri pada Allah, semakin berbagai masalah, Ustaz. Memang. Kan sudah dibilang tadi. Inna Allah idza ahabba qauma ibtalahum. Allah kalau cinta sama seseorang, Allah uji. Ujian paling berat, ujian para nabi. Sahabat, tabiin, tabiut, tabiin. Dan kita yang paling gampang diuji sebenarnya. Ya. Jadi makin bagus iman orang, makin diuji. Nanti dibuka di Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ada ayat yang mengatakan ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun walakad fatana alladina min qablihim falaya'laman allahu alladina sadaku walaya'laman al-kadhibin. Apakah manusia mengira kalau mereka sudah beriman mereka enggak diuji? Allah uji mereka. Tujuannya apa? Falaya'laman allahu alladina sadaku walaya'laman al-kadhibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur, siapa yang tidak dengan ujian. Dengan diuji ketahuan kelasnya orang nanti. Jadi ya, orang kaya diuji, oh masya Allah, makin rajin sedekah dia. Miskin diuji, dia sabar. Yang dijaga apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu tadi, isbiru wasabiru warabbitu nasrotakullah la'allakum tuflihun. Masya Allah. Tapi ini pun sama, nanti bisa dilihat-lihat ya. Kita semakin tak tenang, di manakah salah dan sikap Ustaz? Tolong kasih nasihat Ustaz. Ya sudah, mungkin karena kita tidak kenal Allah dengan betul ya. Kita lupa bahwa hidup ini ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Masya Allah ya. Cobalah, antum bantu sedekah. Namun manfaat insya Allah ya. As-sadaqah tudhi'ul bala. Sedekah tolak bala. Jadi kalau kita memang pengen kuat dengan ujian, ya kita harus banyak sedekah. Ma'anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah akan ganti semua dengan hal-hal yang baru insyaAllah. Sebagian mengatakan banyak istighfar. Allah musta'an. Khalas? Ada lagi yang tanya? Khalas? Antum mau salat isya? Ya insyaAllah mudah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi jamaah sekalian ya. Minta maaf.